想起bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku perlakukanlah diriku seperti seorang ratu ku ingin dimanjakanmu Jari di hatimu hey sayangku perlakukanlah diriku seperti seorang ratu ku ingin dimanja kamu emang lagi manja lagi pengen dimanja pengen berduaan dengan dirimu saja emang lagi cantik tapi bukan so cantik cantik cantik Bidadari mempesona dan menarik Kemari sayang cepat jangan kau diam saja Duduk berdua bagaikan ratu dan raja Kini saatnya kita saling ungkapkan rasa Memandu cinta, bercumbu mesra Bercanda tawa berdua Habiskan semua duka lara Mendekatlah Hey sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Sayangku Lakukanlah diriku Seorang ratu